PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan Cerita Jimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Hati Langganane Sundel Bolong. Naliko nekat arep budal omah-omah ambik Artini, kabeh keluarga padha rame-rame nyarui ora saruji sumelang yen pedhot tengah dalan ora kuwowo nguripi anak bojo. Witekno rampung sekolah sukir ajeg dadi panji klantung alias pengangguran sing kebutuhan urip saben dinone dadi sanggan wong tuwa. Tadi dene wong lanang sing duwe rasa pangrasa bareng krungu tembung sing pedis lan warake ati, bodone kaya didodok wesi gigen. Rumangsa antuk tantangan mirunggan sing kudu didhawekane. Tekad gilik gatan kembo anggone, tapi adreng rengkuh prawan gegantilane ati. Arep aweh bukti yen kadi dene wong lanang dheweke kongang nyembadani wajibi wong urip pembayatan. Sekae cerita bareng kelakon omah-omah karo Partini senajan kudu nentang kekarepane keluarga, sukir gelis kebuka nalari nyoba ceker urip mandiri adol bakso ngarep kantor gedik putih dul protolon SMP. Kuyen pinuju malam minggu naliko akeh guru pabrik sing mudun saka kutha. Dene yen ora malam minggu pilih nyurung rombong bakso muter-muter mubeng bisa karben dagangane gelis entek. Lumayan kena kanggo nyambung urip padinan supaya sempulur ing sak tengahing krisis moneter. Mangan pales awak yen lagi apes. Malam jemah rampung udan riwis-riwis, pentol bakso sak rombong durung entuk duit babar pisan. Amangka mangkok sing ditutup nganggo sendok tangting-tangting seru banget nanti krasa arep pecah. Mula-wali atine gresah kebak pangresuma. Umlonjongi panggrae to banjur kelingan panduwa saka wong tuwa sing isih tansah dumiling. Nalika aweh ditutan yen ngaurip ngono sawijining pandadaran lan pengorbanan. Sukir Gurawan nalika ngumbar lamunan dadak ana wanita ayu semonto ing ngarep perumahan SD Karangdayu sing wis lawat ora dipanggoni. tansaya katon singup jalaran ora nate dipasang lampu. Dasar cedak ambek lokasi kuburan ini. Bisa ku mecap sakilingi saben-saben liwat ngarep sekolahan kono ora tau metuki utawa mangguli pawongan sing dirasa Nyolowati. Apa nembe ana guru anyar sing mapan ing kono? Yen perumahan kuwi dipanggoni ya kene bangunane sing wis rusak, matu ambruk ora didandani luwih dhisik. Pitakon batine Sukir ora antuk wangsulan dimatok. Mula rasa sanggang rungi. Enggal diki patake adoh. Bakso, Mas. Swara wong wadon keprungu empuk karo nyebar bondo wangi nyogrok nyurung. Ya ndak, ngersake pinten. Sedasa mangkok, Mas. Wong sulane wadon ayu karo mlaku tumuju lungguhan emper perumahan sekolah. Sukir kaget rakaru-karuan. Bakso 10 mangkok arep kanggo sapa wae. Nah, ing kono mung ana wong siji. Apa arep ditangan dhewe? Lokal. Ning mbok menawa ing jero perumahan sing katon angker kuwi ana kancane akeh. Ngono batine Sukir tiba-tiba. Ora gantalan suwi latihan bakso 10 mangkok isih umebul wis tepak siap disuguhake. Wadon lentir kuru kuwi pacek anggone nampane mangkok saka tangane Sukir sing rodok gemeter jalaran dirambati rasa wedi. Sapandurat gobios keringet kaya ora dirasa. Karang wengi kuwi dheweke kepingin ketayon dagangan. Sejatine Sukir dhewe gumun yo kene atus keringet kamangka mausri nembe udan riwis-riwis tur hawa atis nyubles balu. Sinambi ngrantu rampungi sing mangan bakso, Sukir enggal ngudunake lampu petromak ing rombong terus dikumpo petuntang petuntung amprih sunare luwih padhang. Durung rampung nganggone ngumpo dadak wis ana swara undang-undang lan awes sasmito yen bakso 10 mangkok wis entek. Mbuh sing ping pira Sukir ngrasa ana sing ora klebu nalar. Pancen aneh, moso durung genep 5 menit nyendok bakso 10 porsi kok wis amblas. Ora dadak kakean pitung ceket-ceket mangkok gris lingkesi lan dilebokno rombong tanpa dikorai. Rampung nampani duit 10.000 terus gedancangan nyurung rombong bakso merusake lagi. Kawit kepanjingan rasa wedi. Mula nganti rakoso yen wola wali rudo sing disurung kebu juglangan lan bentus watu sakudas begini. Mak rumpiang menghaki surat hantar ing mengikang tingkring. Wulu ing gitok nyubo digrayang rasa ngadek kabeh. Oh, sing dialami Sukir panyoto kinantenan berkah mriki. Dalaran dino-dino sabancuri anggone idrep bakso tansaya laris bawa kepaten akeh. Nanti pendak dino malam Jumah Kliwon, Sukir nembe merang buli kedadian sing podo karo malam Jumah Kliwon sak durung. Jurusan Kanor Burno persisi ing ngarep SD Karangdayu kuwi Sukir entuk pesenan bakso saka wadonayu sing nate gawe atine miris. Nyuwun ingkang pedes. Pinten porsi, Mbak? Gangsal welas, Mas. Pedes napa mboten? Pedes tanpa kecap. Wadonayu wangsulan cekak karo ngadeg ngejejer ing mburine Sukir sing wis iwut ngracik bakso. Menawi kirang miroso nyuwun ngapunten lho Mbak. Barang membiajar patus pengalaman dan repotipun gajah panggilan pajak kendil ing griya. Putrane pinten Mas? Baru saja momongan Mbak. Lantun aku griya piyambak ini dereng jenis setahun kok. Ajengi dimone nopo mindah aloke keluarga yen panggawane biyen jadi kenyataan Mbak. Diajak omong-omong sing nyinggol masalah pribadi, Sukir kaya lagi atuk konso kanggo nyuntak bab-bab sing nyumpuli rasa pangrasane. Nanti ora eling sapa sejatine wadonayu sing lagi pesen bakso 15 mangkok. Sing katoning mripate mung pentol bakso sing ing ngarepe nembe dirasik lan boyo enggal dadi dhuwit kaya dina-dina sadurunge. Latar wis ora sronto kepingin buktekake marang wong tuwa lan sedulur-sedulur sing biyen awih panyenges ngenyek nyino marang Sukir. Bareng racian bakso wis rampung 10 mangkok, Sukir lagi kelingan yen mangkok sing ana mung 10 ora nganti 15. Mula sing 10 mangkok diulungno wadon ing gurine karep ben bisa gantian. Nanging yo kuwi Sukir kaget ra karo-karuan campur wedi. Saben bakso semangkok dilungake langsung dipangan entek. Ngono sak terusé nganti mangkok nomor 15 rampung. Wadonayu setengah umur kuwi enggal jumangkah arep njupuk duit ing jero perumahan. Karo noto ambekan Sukir jajal mlengak nyentitake pabongan sing wiwit mau dicak omong dengan ing gurine. Sukir kapiteng dengen meh semaput badan ngerti sesawangane ngarepe saka sorot lampu petroma katon yen wadoning sakmburine kuwi rambute diure dawa tekan geger gegere bolong ombo. sing jalari sukir gelis keplayu genah ing geger sing bolong mau katon pentol bakso sing dirubung mai wengset pating kuget degilan. Wengi tintrim kui sukir melayu sipat kuping rombong bakso sing durung entek barang dagangane ditinggal ing arep perumahan sekolah. Nembe duwe dudutan yen wadon sing akhir-akhir tiba di langganan kuwi panyoto sundel bolong. Cerita karo bojone ngomah ngenani prastawa sing nembe kedadian. Esuke rombong bakso sing ditinggal lagi dicipuk digawa mule. Iku cerita nyata ing ngarep SD Karangbayu jurusan Kanormurno bersama tim Cimat.